بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya beliau mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم membaca ayat ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah Azza wa Jalla. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. Maka aku berkata kepada beliau, aku yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kepada beliau yaitu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidaklah mengibadahi mereka. Qala, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya? فَقُلْتُ بَلَى. Maka aku yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan ya. Qala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan fatilka ibadatuhum. Maka itu adalah ibadah mereka. Ibadah mereka kepada para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghukuminya dengan hadis yang hasan. Dan hadis ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, dinilai dengan hadis yang hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3095. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan الهمزة التراجم بيوغرافي عدي هو عدي بن حاتم الطائي عدي يأتي عدي بن حاتم الطائي صحابي شهير حسن الإسلام. Seorang sahabat yang masyhur, yang bagus keislamannya. مات سنة 68 من الهجرة النبوية. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. وله 20 و100 سنة. Pada usia 120 tahun. Radiyallahu anhu. Ittakhadu ja'alu. Menjadikan ahbarahum ulama al-Yahudi. Ulama orang-orang Yahudi. Ruhbanahum ubbadan nasara. para ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Arbaba min dunillahi, rob-rob selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Haitsu tattaba'uuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla. Di mana mereka mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lasna na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka. Dhanna annal ibadata yuradu biha taqarrubu ilaihim bis sujudi wa nahwihi faqat. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya ibadah diinginkan dengannya mendekatkan diri kepada mereka dengan sujud dan yang semisalnya saja. Alaysa yuharrimuna ila akhirih. Bukankah mereka mengharamkan sampai akhirnya? Bayanun lima'nattikhadihim arbaban. Ini merupakan penjelasan terhadap makna menjadikan mereka sebagai sesembahan-sesembahan. Al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global hadis tersebut. Hainama sami'a hadha as-sahabiyyu al-jalil tilawata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ayati allati fiha al-ikhbaru 'an al-yahudi wan-nasara. Tatkala sahabat ini mendengar, tatkala sahabat yang mulia ini mendengar bacaan Rasul alaihi salatu wassalam terhadap ayat ini yang di dalamnya terdapat pengkhabaran tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, bi annahum ja'alu 'ulama'ahum wa 'ibadahum alihatan lahum يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك. Bahwasanya mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tersebut, menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan mereka yang membuat syariat bagi mereka syariat yang menyelisihi pensyariatan Allah. Lalu mereka mentaati para ulama dan para ahli ibadah tersebut di dalamnya. Istashkala ma'naha. Maka Adi bin Hatim radiyallahu ta'ala anhu mendapati iskal pada maknanya, mendapati perkara yang kurang beliau fahami pada maknanya. Li'annahu yadhunnu anna al-ibadata maqsuratun 'ala as-sujudi wa nahwihi. Karena sesungguhnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya ibadah terbatas pada sujud dan yang semisal dengannya. Fabayyana lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna min ibadatil ahbari war-ruhbani ta'atuhum fi tahrimil halali wa tahlilil harami. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada beliau Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya di antara peribadahan kepada para ulama dan ahli ibadah adalah mentaati mereka di dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. خلاف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Menyelisihi hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna ta'atal makhluqi fi ma'siyatillahi ibadatun lahu min dunillahi. Bahwasanya ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal merupakan peribadahan kepadanya, kepada makhluk tersebut selain Allah Azza wa Jalla. La siyama fi tasri'il ahkami, terlebih-lebih di dalam pensyariatan hukum-hukum. Wa sannil qawaninil mukhalifati li hukmillahi, dan penetapan perundang-undangan yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, anna ta'atal ulama'i wa ghairihim minal makhluqina fi taghyiri ahkamillahi idha kanal muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illahi syirkun akbaru. Bahwasanya ketaatan kepada para ulama' dan yang selain mereka dari kalangan para makhluk di dalam merubah hukum-hukum Allah, apabila yang mentaati tersebut mengetahui penyelisihan mereka terhadap syariat Allah, ini merupakan syirik besar. Atsaniyatu, yang kedua, annat tahlila wat tahrima haqqun lillahi ta'ala. Bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-thalithatu, yang ketiga, bayanun li naw'in min anwa'i syirki. Penjelasan satu macam dari macam-macam kesyirikan. Wa huwa syirku ta'ati, yaitu syirik ketaatan. Rabi'atu, faedah yang keempat, masru'iyatu ta'limil jahili. Disyariatkannya mengajari orang yang jahil, orang yang bodoh. Al-khamisatu, yang kelima, anna ma'na al-ibadati wasi'un yashmalu kulla ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Bahwasanya makna ibadah luas, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai, berupa ucapan maupun amalan yang lahir maupun yang batin. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى, باب firman Allah سبحانه وتعالى, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada taghut, padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk kafir terhadap taghut, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Bab ini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bisa kita beri judul dengan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih hafizahullahu taala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan tamamul ayati, kelengkapan ayat-ayat ini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, niscaya engkau melihat orang-orang munafik berpaling darimu. Fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradana illa ihsana wa tawfiqa. Lalu bagaimana apabila musibah menimpa mereka disebabkan perbuatan mereka, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah seraya mengatakan, tidaklah kami menghendaki melainkan perbuatan baik dan taufik. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Nabbaha al-muallif rahimahullahu bi hadzal bab ala ma tadammanahu at-tauhid wastalzamahu min tahkimir rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin nizai. Al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan peringatan dengan bab ini atas perkara yang terkandung di dalam tauhid dan konsekuensi tauhid berupa berhukum kepada Rasul alaihi salatu wassalam di dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Idh hadza min muqtada syahadataini. Karena sesungguhnya hal ini termasuk konsekuensi dua kalimat syahadat. Faman talaffadha bisyahadataini thumma adala ila tahkimi ghairi rasuli faqad kadzaba fi syahadatihi. Maka barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian berpaling kepada, berhukum kepada selain Rasul, maka sungguh dia telah berdusta di dalam syahadatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.